Kenapa hati kita resah, gelisah, gundah, gulana, galau, risau, tidak tenang, tegang? Ala bidikrillah tatma'inul qulub. Di tiap detik yang bergulir jarang kita pakai dan gunakan untuk ingat kepada Allah. Keluarkan bendanya, masuki Allahnya. Karena bahagia itu ada di dekat dengan Allah. Karena Allah sang pemilik kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Kalau kita sholat, Allah selesaikan masalah kita. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum as-salatu ad-du'a. Mintalah kepadaku, aku selesaikan. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Rizkimu tahu alamatmu di mana. Kenapa kita harus ikhtiar? Kita yang tidak diberikan pengetahuan alamat rizki kita di mana, hanya kata Allah, kullu halalan thayyiban. Cari dengan cara yang halal, biar thayyib, biar baik.